Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Halaqah yang kedua dari silsilah ilmiah beriman dengan takdir Allah adalah tentang dalil wajibnya beriman dengan takdir Allah. Beriman dengan takdir Allah yang baik dan yang buruk adalah termasuk salah satu di antara 6 rukun iman yang harus diimani dan telah tetap kewajibannya di dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ketentuan. Al-Qamar ayat 49. Dan Allah berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Dia menciptakan segala sesuatu, maka Dia pun menentukan dengan sebenar-benar penentuan. Al-Furqan ayat yang kedua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Dan perkara Allah adalah ketentuan yang sudah ditakdirkan. Surat Al-Ahzab ayat 38. Adapun dari As-Sunnah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam tentang iman, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzu wal kaisu." Segala sesuatu dengan takdir sampai ketidakmampuan dan kecerdasan. Hadis riwayat Muslim. Adapun dari ijma', maka kaum muslimin telah bersepakat atas wajibnya beriman dengan takdir Allah, dan bahwasanya orang yang mengingkari takdir Allah maka dia telah keluar dari agama Islam. Berkata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika mendengar tentang munculnya orang-orang yang mengingkari takdir dan bahwasanya kejadian terjadi dengan sendirinya tanpa takdir, "Fa'idha laqita ulaika fa'akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa'anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Apabila kamu bertemu dengan mereka, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa aku, yaitu Abdullah ibnu Umar, berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Demi zat yang Abdullah ibnu Umar bersumpah dengannya, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian menginfakkannya, maka Allah tidak akan menerima darinya sampai dia beriman dengan takdir. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Yang demikian karena Allah tidak menerima amalan orang yang kafir dan termasuk kekufuran apabila seseorang mengingkari takdir Allah Azza wa Jal. Berkata Al-Imamu An-Nawawi rahimahullah, "Waqad tadhaharatil adillatul qat'iyyatu minal kitabi was sunnah wa ijma'is sahabati wa ahlil halli wal aqdi minas salafi wal khalafi ala itsbati qadarillahi subhanahu wa ta'ala. Telah banyak dalil-dalil yang jelas tetapnya yang saling menguatkan dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' sahabat dan para ahlul halli wal aqdi, yaitu orang-orang yang punya wewenang dari tokoh-tokoh kaum muslimin dari kalangan salaf dan khalaf yang menunjukkan atas penetapan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj, jilid 1 halaman 155. Dan berkata Ibn Hajar rahimahullah, wa madhhabu as-salafi qatibatan anna al-umura kullaha bitaqdirillahi ta'ala. Dan madhab seluruh salaf bahwa perkara-perkara semuanya dengan takdir Allah ta'ala. Fathul Bari, jilid ke-11 halaman 478. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.